السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. حضرين الله مليكان، الحمد لله kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita, nikmat yang sangat banyak, khususnya nikmat ilmu nafi, ilmu yang melahirkan iman dan amal soleh yang menjadi kunci kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Ilmu yang dibutuhkan oleh manusia melebihi kebutuhannya terhadap makan dan minum, sebagaimana dijelaskan Al-Imam Ahmad, murid dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah. Tapi seringkali kita lupa, dan itulah salah satu kebodohan manusia. Innahu kana dzuluman jahula. Manusia itu zalimnya luar biasa dan bodohnya juga luar biasa, kata Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 72. Seringkali kita mengejar sesuatu yang justru merusak kita dan menyia-nyiakan sesuatu yang bermanfaat dan membahagiakan kita. Itulah salah satu kebodohan kita. Seringkali kita semangat sekali berusaha mendapatkan hal yang memfitnah kita, tapi kita nggak semangat mendapatkan hal yang menenteramkan dan membahagiakan kita. Nah, bicara hal yang membuat kita bahagia, tidak lain tidak bukan adalah ilmu nafi. Karena ilmu nafi itu membuat kita mendapatkan iman dan amal soleh. Maka selalu minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin Allah muliakan, selanjutnya jaga syahadatan kita, la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Dan marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita, Rasul kita, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dan kembali bersama bab tentang haramnya kezaliman. Dan hari ini Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis Mu'adz bin Jabal. Hadis yang cukup terkenal di dunia ilmu, yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Mari kita bersama dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Berkata Al-Imam An-Nawawi, semoga Allah merahmati beliau rahmatan wasi'ah, dengan rahmat yang luas, merahmati orang tua beliau, keluarga beliau. Semoga Allah merahmati seluruh ulama-ulama kita. Semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin, jamaah sekalian dimanapun berada. Beliau rahimahullah menyampaikan, wa an Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu qal, dan dari Mu'adz radhiyallahu anhu qal, beliau menyampaikan, ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengutusku, beliau diutus ke Yaman jemaah. Beliau diutus ke Yaman. Hadirin Allah muliakan, beliau menyampaikan bahwa beliau diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Yaman. Dan dijelaskan oleh para ulama atau sebagian para ulama kita, beliau diutus di tahun ke-10 Hijriah ke Yaman. Diutus di tahun ke-10 Hijriah. Nah, dalam rangka berdakwah. Dalam rangka berdakwah. Lalu apa kata beliau? Faqal. Innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab. Engkau, sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum dari ahlul kitab. Fad'uhum ila syahadati la ilaha illallah wa anni rasulullah. Maka dakwahkan mereka syahadat la ilaha illallah wa anna wa anni dan aku adalah rasulullah. Fa innahum ata'u lidzalik. Kalau mereka menerima dan menurutimu, fa'alimhum anna Allah qad iftarada 'alaihim khamsa salawat fi kulli yawmin wa lailah. Maka jelaskan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka salat 5 waktu di setiap hari dan malam, artinya setiap hari gitu loh. Jadi hadirin yang Allah muliakan, Allah mewajibkan kalian tuh sholat 5 kali dalam sehari, itu bahasa kita. Fa innahum ata'u lidzalik fa'alimhum annallaha qad iftarada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqara'ihim. Dan kalau mereka menuruti taat, maka jelaskan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka mengeluarkan zakat. Sedekah di sini artinya sedekah wajibah, zakat. Diambil dari orang kaya di antara mereka dan dibagikan ke orang miskin di antara mereka. Fa inhum ata'u kalidzalik, dan kalau mereka taat, nurut. Fa iyyaka wa karaima amwalihim. Maka hindari dan jauhi harta mereka yang berharga. Hindari harta kesayangan mereka. Jadi ambil yang standar-standar aja. Gitu loh. Misalnya kan zakat hewan ternak gitu loh. Yang kesayangannya jangan diambil gitu misalnya. Ambil yang standar-standar aja. Wattaqi da'watal madhlum, dan takutlah terhadap doa orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Karena tidak ada penghalang antara doa itu dengan Allah. Tidak ada penghalang antara doa itu dengan Allah. Hadirin Allah muliakan, jamaah yang Allah muliakan, inilah hadis Mu'adz bin Jabal. Kita bahas dengan segala keterbatasan kita hadis, dan hadisnya penting sekali. Pelajaran yang pertama dari hadis ini, kata para ulama, pentingnya mengutus da'i ke daerah-daerah membutuhkan, sebagaimana Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman pada saat itu. Jadi pentingnya mengutus seorang da'i atau guru agama dan seterusnya ke daerah-daerah membutuhkan. Dan program ini adalah program yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, agar mereka mengajarkan kebenaran, mendakwahi manusia, berusaha mengarahkan jalan yang benar, agar manusia itu gak melangkah ke neraka, agar halwanya dirubah dari neraka ke surga. Itu hal yang penting. Pelajaran yang kedua, bahwa ketika mengutus seorang da'i atau guru agama atau ada program seperti itu, maka yang diutus orang-orang yang punya kapasitas, yang punya ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu bagaimana cara menyampaikan yang hikmah, yang benar, yang bijak. Ketika Nabi SAW mengutus da'i, beliau enggak utus sembarang orang. Yang diturunkan oleh Rasulullah SAW adalah Mu'adz bin Jabal, sebagaimana hadis ini. Dan kita tahu Mu'adz itu orang yang paling ngerti tentang halal dan haram. Mu'adz itu alim, hadirin, ulama, ulamanya ulama. Jadi gak setiap orang diutus, karena ini tanggung jawab yang gak mudah, amanat yang sangat besar. Kalau salah dalam menyampaikan itu fatal. Masih ingat kisah tentang seseorang yang terluka parah di kepalanya, lalu pada saat itu di tengah perjalanan dan mereka harus bermalam, ketika tidur yang lagi luka parah ini qadarullah mimpi basah, hadirin. Bangunlah mereka di waktu pagi, lalu bingunglah ini orang, gimana nih, harus mandi atau enggak, sedangkan lukanya cukup parah dan bahaya kalau kena air. Ia tanyalah kepada teman-temannya, gimana, saya harus mandi enggak nih, boleh enggak saya tayamum pengganti mandi janabah? Maka kata teman-temannya, enggak boleh, kan masih ada air, kata mereka. Kalau ada air harus mandi dong. Akhirnya mandilah orang ini. Habis mandi mati, hadirin. Habis mandi mati. Sampailah berita itu ke telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dengan tegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah statement, qataluh, qatalahumullah. Mereka telah membunuh orang itu dengan fatwa mereka, dengan arahan mereka, dengan jawaban mereka yang tanpa ilmu. Maka ancamannya Allah akan balas perbuatan mereka tersebut. Dan Nabi SAW menggunakan kalimat yang sangat tajam, qataluhu, qatalahumullah. Mereka telah membunuh teman mereka dan Allah akan balas. Dan bahasanya qatalahu, Allah akan bunuh mereka, artinya Allah akan balas mereka dengan yang setimpal. Bayangkan pembunuhan, bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena salah jawab, salah fatwa. Karena berfatwa atau menjawab tanpa ilmu dan enggak punya kapasitas. Lalu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, ala sa'alu illam ta'lamu. Kenapa mereka enggak bertanya kalau mereka enggak ngerti? Kenapa enggak jawab? tanya dong, belajar dong, jangan langsung turun dan menjawab problematika umat, karena bisa jadi fatal. Alih-alih membantu justru kontraproduktif, bahkan memudaratkan umat. Kenapa mereka gak bertanya kalau mereka gak tahu? Kenapa ngejawab? Kenapa nerangin? Kenapa berdakwah dan seterusnya? Ini kan harusnya ditanyakan. Ala inna syifa'al 'ayyis su'al, kata Nabi SAW. Sesungguhnya obat dari kebodohan adalah bertanya. Obat dari kebodohan itu bertanya. Ini fatal, hadirin. Kalau bodoh, nanya, bukan nyampein, gitu maksudnya. Kalau gak ngerti, bertanya, bukan ngejawab. Ini orang meninggal nih, gara-gara tuh fatwa. Siapa yang tanggung jawab? Makanya kalau berangkatnya atau mengutus seorang da'i atau da'i ke pelosok atau ke tempat yang membutuhkan, itu adalah sebuah program yang luar biasa, yang penting, salah satu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pastikan punya kapasitas dan hanya bicara sesuai dengan kapasitasnya. Rahimallahu imra'an arafa qadra nafsih, kata para ulama. Semoga Allah merahmati orang yang tahu kapasitas dirinya. Ya udah, kalau kapasitasnya 3, ya 3 aja. Enggak usah maksain jadi 6. Kalau kapasitasnya 7, enggak usah bicara masalah-masalah yang 8, yang 9, yang 10. Bilang saya enggak tahu. Itu contoh jawaban yang bisa mencelakakan penanyanya. Langsung kasus di zaman Rasulullah SAW. Ada lagi, jamaah, kasus yang memudaratkan dan mencelakakan yang jawab. Seperti kisah apa? Pembunuh 99 plus 1 nyawa. Ketika ada pembunuh 99 nyawa nanya ke seorang rahib, ahli ibadah tapi gak punya ilmu. Ke ahli ibadah tapi gak punya ilmu. Ini saya ngebunuh 99 nyawa, ada taubat gak? Bisa gak saya bertaubat? Bisa gak saya jadi orang baik? Bisa gak saya masuk surga? Itu kira-kira maknanya. Kata ahli ibadah yang gak punya ilmu itu, gak bisa, mas. Kebanyakan. Ini udah fatal, gak bisa. Akhirnya pembunuh ini mikir, kalau gak bisa bertobat, apa bedanya saya ngebunuh 99 nyawa dan 100? Gak ada bedanya. Neraka-neraka juga. Akhirnya dieksekusi itu ahli ibadah. Dan mungkin sembel juga dia gak bisa. Oh, ya udah sekalian aja. Tapi Allah tetap memberikan hidayah sama diri dia. Nanya lagi ke ahli ilmu. Saya udah membunuh 100 nyawa, ada kesempatan taubat apa enggak? Apa kata ahli ilmu? Lihat orang punya ilmu. Man yahulu bainaku baina taubah, kata. Siapa yang bisa menghalangi anda dengan taubat? Ya bisa lah. Masya Allah, senang orang ini. Bisa, bisa. Siapa yang bisa menghalangi anda dengan taubat? Akhirnya semuanya selamat. Yang ahli ilmunya selamat, yang bertanya selamat, dan akhirnya disuruh hijrah, dan di tengah jalan meninggal, diukur sama dua malaikat, ternyata lebih dekat ke tempat hijrahnya, dan Allah masukkan ke dalam surga. Itu kan cerita singkat hadis tersebut. Dan sudah kita bahas hadis itu. Alhamdulillah. Alladzi binikmati tatimu sholihat. Jadi ini penting, hadirin. Gak bisa ngasal juga, fatal. Jadi yang turun tuh memang yang punya ilmu dan hanya bicara sesuai dengan ilmunya. Jangan bicara yang lain. Dan jangan gengsi bilang gak tahu. Imam Ahmad pernah ditanya, diriwayatkan pernah ditanya 40 pertanyaan. Imam Malik, gurunya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, pernah ditanya tentang atau sebanyak 40 pertanyaan dalam riwayat. Ini gurunya Imam Syafi'i, jadi ngerti sendirilah gimana kualitas beliau. Ternyata yang dijawab cuman kurang lebih 4 atau 6 pertanyaan. Maka bingunglah yang bertanya, padahal dari jauh gitu. Terus sisanya gimana nih? Apa yang harus saya sampaikan ke warga saya? Ini pada nitip pertanyaan. Yang dijawab cuman segini. Lalu kata Imam Malik rahimahullah, ya sampaikan aja, anna malikan la yadri. Sampaikan aja, Malik gak ngerti. Kok repot banget. Lihat orang yang ikhlas itu ya. Gak peduli opini manusia. Mau manusia bilang dia bodoh kek, gak ngerti apa-apa kek, lemah kek, gak ada urusan. Kalau tahu dijawab, gak tahu bilang gak tahu. Itu orang jujur, orang ikhlas. Apa adanya. Bilang aja imam, dan gak pakai imam, bilang aja Malik gak tahu. Simple. Yang saya tahu saya jawab, yang saya tahu gak tahu saya gak tahu. Nah itu pelajaran penting dalam hadis ini. Kita lanjutkan hadirin Allah muliakan. Dan kembali lagi ke hadisnya, mari kita lihat hadisnya. Kata Nabi, innaka ta'ti qauman ahlal kitab atau qauman min ahlil kitab. Engkau akan mendatangi kaum dari ahlil kitab. Di Yaman itu kata Nabi kondisinya mereka ahlul kitab. Dari sini pelajaran penting bahwa orang yang mau berdakwah itu hendaknya punya data tentang kondisi orang-orang yang didakwahi. Jadi kalau kita mau mengutus seorang dai atau guru agama atau murid kita gitu ya, maka kita harus bekali ini, Anda akan berhadapan dengan ini loh gitu. Dan orangnya sendiri yang berangkat harus ngerti siapa yang saya hadapi. Siapa yang saya hadapi? Karena beda komunitas, beda ini, beda karakter. Dan kasih tahu karakter mereka gini loh gitu. Anda kan berhadapan dengan A, Anda kan berhadapan dengan B, Anda kan berhadapan dengan C gitu. Makanya kan Allah mengatakan dalam surat Yusuf ayat 108, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basirah." Katakan ini jalanku, aku berdakwah kepada Allah di atas ilmu. Salah satu ilmu yang dimaksud kata Al-Imam Muhammad bin Shalih Utsaimin, ilmu tentang objek dakwah kita, nah, itu. Jadi ilmu tentang objek dakwah kita. Siapa objek dakwah kita? Si A, si A ini gimana karakternya? Si B, B ini sifatnya kayak apa? Si C, C ini backgroundnya apa? Itu penting. Jangan cukup bicara, padahal ternyata salah, kontraproduktif. Gitu hadirin. Ini penting. Jadi ini hal yang penting. Beda gitu. Harus beda. Harus beda. Kan begitu jemaah. Ketemu petani sama ketemu komunitas nelayan tuh beda bahasanya. Walaupun intinya sama, bahasa pengantarnya tuh beda. Itu hal yang perlu kita camkan. Ketemu orang-orang yang sudah sepuh dengan anak-anak muda beda juga bahasanya. Jadi harus ngerti. Makanya Nabi SAW luar biasa dikasih tahu, engkau akan bertemu dengan Alkitab, siap-siap. Dan Mu'adz kan jago hadir, yang paling tahu halal haram, langsung connect ke Alkitab. Jadi saya harus begini, begitu. Jadi ada yang perlu dikasih secara umum dan global saja, ada yang harus diperinci tergantung orangnya masing-masing. Nah, kita lanjutkan. Fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Nah, pelajaran yang bisa kita petik dari hal ini adalah, kalau mau berdakwah itu mulai dari pondasi, mulai dari asas, mulai dari dasar. Lihat, Nabi SAW mengingatkan Mu'adz bin Jabal, kalau berdakwah dengan mereka, mulailah dengan syahadatain, mulailah dengan tauhid, mulailah dengan risalah. Jelaskan mereka tentang iman kepada Allah. Syahadatain, la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi mulailah dengan syahadatain. Syahadatain itu apa sih? Ya, dua kalimat syahadat. Maknanya apa, maksudnya, konsekuensinya, gitu. Berarti ini mulai dengan iman kepada Allah. Bagaimana mentauhidkan Allah dalam rububiyah Allah, dalam perbuatan-perbuatan Allah, dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah, dan dalam ibadah yang kita lakukan hanya kita tujukan kepada Allah, itu. Dan lalu jelaskan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Tanamkan kecintaan umat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu penting. Itu dasar. Makanya kata para ulama, dan ini cara berpikir ilmiah, asilil asla thumma far'il furu'a, atau far'il far'a. Itu konsep berpikir ilmiah. Asilil asla wa far'il far'a, gitu. Apa artinya, hadirin? Artinya itu bahas dan tanamkan hal-hal dasar, pondasi, sebelum kita mengulas dan menjelaskan cabang-cabang dari pondasi-pondasi tersebut, gitu. Jadi bicara pondasi dan dasar sebelum bicara cabang, bicara induk sebelum bicara cabang, benahi kantor induk sebelum benahi kantor-kantor cabang, kan gitu. Karena inti keputusan kan kantor induk, gitu. Kalau misalnya bicara bisnis, kalau bicara ilmu juga gitu. Asilil asla wa farri'il far'a, gitu jemaah. Tanamkan dasar, baru jelaskan tentang cabang, kayak itu. Gitu jemaah. Jadi bicara tentang iman, bicara tentang tauhid, bicara tentang ma'rifatullah, tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala, jelaskan tentang risalah, itu dasar-dasar ilmu. Jelaskan tentang adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum bicara yang lain. Sebelum bicara yang lain, lihat Mu'adz bin Jabal enggak disuruh bicara A, B, C, D, enggak. Padahal kan masalah banyak. Emangnya maksiat enggak banyak apa? Maksiat banyak. Tapi lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan dakwahi pertama kali itu iman, tauhid, la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, itu. Gimana hati orang itu ta'alluq, terpaut dengan Allah. Lalu jelaskan bahwa aku ini Rasulullah, bahwa Muhammad bin Abdullah itu hanya utusan Allah. Sehingga beliaulah satu-satunya referensi menuju Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada referensi lain. Dan semua referensi harus berkiblat kepada beliau. Itu penting. Kalau kita mau bicara macam-macam sama orang, atau mau diskusi, mau dialog, bahkan mau berdebat, salah satu kaidah debat apa sih dalam ilmu usul fikih? Salah satu kaidah dalam dunia diskusi, dialog, perdebatan adalah samakan dulu referensi. Gitu loh. Samakan dulu referensi. Jadi sumbernya harus sama dulu. Kalau sumbernya beda, susah banget ketemunya. Makanya ulama dulu kalau berbicara, oke, kita mau berdebat, referensi kita apa nih? Kalau referensi aja udah beda, susah ketemunya. Kalau referensinya kan sama. Oh, misalnya ada masalah, oke, referensi saya Al-Quran. Oh ya udah, kita buka aja Al-Quran, mana yang benar udah. Referensiku tuh hadis Nabi. Oh, alhamdulillah, kita buka hadis, kita lihat aja hadisnya. referensi saya, kita diskusi referensinya buku-bukunya Imam Asy-Syafi'i. Alhamdulillah, buka aja buku Imam Syafi'i. Ya, kita lihat deh siapa yang tepat. Tapi kalau yang satu pakai bukunya Al-Imam Asy-Syafi'i, satu lagi pakai buku Madhab Hanafiyah, ya gak ketemu seringkali. Kita harus dudukkan. Kalau itu jadi apa dasar yang paling mentok dalam diskusi, yang satu pakai A, satu pakai B, gak ketemu. Makanya ini pentingnya dasar. Dan iman, hadirin. Iman itu hal yang paling penting. Tauhid kepada Allah itu hal yang paling penting. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam mengutus. Fokus kepada dasar, fokus kepada pondasi, fokus kepada pokok, induk segala macam masalah sebelum bicara yang lain. Dan itu butuh waktu, hadirin. Nabi SAW aja 13 tahun di Mekah bicara itu aja. Secara umum kan begitu. Itu hal penting. Pelajaran yang berikutnya, hadirin Allah muliakan. Fa'inhum ata'u li dhalik fa'alimhum anna Allah qad iftarada 'alaihim khamsa salawat fi kulli yawmin wa lailah. Kalau mereka nurut kepada engkau, maka jelaskan bahwa, kita lihat redaksinya, hadirin, redaksi, bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kalian itu untuk mengerjakan salat 5 waktu dalam sehari. 5 waktu dalam sehari. Ini menunjukkan kata para ulama bahwa yang pertama, lagi-lagi tanamkan iman dan tauhid sebelum ibadah-ibadah yang lain. Makanya syahadat dulu baru sholat. Makanya rukun Islam kan syahadat dulu baru bicara sholat. Walaupun sholat sangat penting. Lalu dari sini kita bisa juga pelajari bahwa sholat yang wajib itu sholat 5 waktu. Dari sini ulama juga menjadikan dalil, atau di sini dijadikan dalil para ulama bahwa sholat witir itu bukan sholat wajib. Walaupun sebagian ulama mengatakan wajib, tapi ini dalil witir itu tidak wajib, karena yang wajib 5. Sebagaimana salat rawatib bukan salat wajib, salat duha bukan salat wajib, tahajud bukan salat wajib. Salat wajib itu 5. Itu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, atau subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, atau maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, itu aja. Ini hal penting. Lihat bagaimana tahapan-tahapan imannya dulu ditanamkan, tauhidnya dulu ditanamkan, dasarnya dulu dikuatkan, lalu yang berikutnya sholat dicek, sholat ditekankan. Sholat pun gak langsung sapu bersih semua, sholat 5 waktu dulu, 5 waktu sebelum mereka jaga sholat 5 waktu. Lihat, sistematis. Nabi SAW mengerti prioritas itu, ngerti gitu, hadirin. Gak langsung semuanya disampaikan, semua dijawab, enggak. Iman dulu, tauhid dulu, lalu abis itu sholat. Gitu, hadirin. Lalu kita lanjutkan, hadirin Allah muliakan. Fa'inhum ata'u li dhalik, kalau mereka nurut dan taat ketika engkau menjelaskan tentang sholat, dituruti, diamalkan. Fa'alimhu anna Allah iftarada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu fi fuqara'ihim. Sampaikan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka bayar zakat, sedekah wajib. Shadaqah diambil dari orang kaya di antara mereka dan dikasih ke orang miskin di antara mereka. Hadirin Allah muliakan, di dalam hadis ini zakat dinamakan sedekah oleh Nabi, sedekah wajib, shadaqatun. Dan kenapa zakat dinamakan shadaqah, atau bahasa orang kita sedekah? Karena kata para ulama, liana zakat tadullu ala sidqi muzakki. Zakat itu bukti kejujuran yang mengeluarkan zakat. Karena sedekah dari sidq, jujur. Jujur bahwa dia beriman kepada Allah. Jujur tentang komitmennya untuk taat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jujur tentang keyakinannya kepada hari kiamat. Jujur bahwa dia tidak terfitnah dengan dunia. Kenapa demikian? Karena kita tuh suka uang, hadirin. Manusia itu suka uang. Gitu loh. Suka uang dan harta. Coba, siapa yang gak suka uang? Aku gak suka uang, Pak Ustaz. Aku suka fulus, sama aja diri. Duit, fulus, harta, semua kita suka. Karena Allah yang berfirman demikian. Masih ingat surat Al-Fajr ayat 20? وَتُحِبُّنَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا. Dan kalian tuh suka sama harta, حُبًّا جَمَّا. Kalian tuh cinta sama harta dengan kecintaan yang luar biasa, hubban jamma, yang sangat berlebihan. Ini awalnya manusia. Kalian tuh suka. Allah yang berfirman, ini bukan si A komentarin si B komentarin si C. Allah yang berfirman, kalian tuh suka sama harta. Nah, ini kan berarti harus dilawan. Dan harta itu harus digunakan di jalan Allah. Dan tujuan kita bukan harta. Harta adalah sarana. Tujuan kita menuju Allah dan kembali ke kampung akhirat. Nah, salah satu pembuktian kejujurannya, keluarkan zakat. Gitu. Dan hadirin Allah muliakan, dan dari sini diambil pelajaran juga bahwa zakat itu diambil dari orang-orang kaya diantara mereka. Dan apa definisi orang kaya dalam bab ini? Definisi orang kaya dijelaskan oleh para ulama, huwallazi yamliku nisoban, orang yang hartanya sampai ke nisab gitu, lalu berusia 1 tahun haul. Nah, itu orang kaya ini maksud. Jadi orang kaya bukan orang yang berlimpah uang, ya itu juga orang kaya, jelas. Tapi kan standar minimnya apa nih, gitu loh. Karena kan orang kaya itu relatif juga, hadirin. Kaya level kelurahan beda lagi jika dibandingkan dengan kaya level kecamatan. Kan gitu. Kaya level sebuah desa beda lagi dengan kaya level kota. Dia kaya di desa, begitu masuk kota, kayaknya gue gak ada apa-apanya deh. Kayak bukan orang kaya sama mereka. Aku ternyata orang biasa-biasa aja. Nah, ini didudukannya gimana? Karena ini ada hak Allah dalam masalah uang, zakat. Apa yang dimaksud kaya? Kaya di sini kata para ulama, yang hartanya masuk ke nisab. Yang disebabkan 80-an gram emas, lalu berusia 1 tahun di kita, gak turun-turun lagi, gak turun dari nisab gitu loh. Maka dia dikatakan kaya yang harus bayar zakat gitu loh. Jadi bagi yang hartanya sudah sampai 85 atau 87 gram emas, dia udah jadi orang kaya di sisi Allah secara harta. Karena dia sudah wajib zakat, gitu jemaah. Hadirin Allah muliakan. Nah, kita lanjutkan. Faturaddu fi fuqara'ihim. Lalu zakat itu diberikan kepada fuqara'ihim, fakir miskin di antara mereka. Jadi fakir miskin di antara mereka. Beliau sedang menyebutkan salah satu mustahik yang berhak dapat zakat. Dan perlu kita ketahui ya, bahwa yang berhak dapat zakat bukan hanya fakir miskin. Dan itu bisa dicek dalam surat At-Taubah ayat 60. Bisa dicek di sana. Dan bukan pembahasan kita sekarang. Jadi, dan salah satu mereka adalah fakir miskin. Nah, dari sini fakir miskin. Nah, ulama mengatakan fakir miskin itu siapa sih? Dari pembahasan panjang para ulama, fakir miskin itu secara umum adalah orang yang penghasilan dia selama setahun itu di bawah kebutuhan pokok atau primernya selama setahun. Itu fakir miskin. Dan Nabi SAW lihat faturaddu fi fuqara'ihim, lihat redaksi hadisnya, fakir miskin di tengah-tengah mereka. Kata ini, fakir miskin di tengah-tengah mereka atau di antara mereka, menunjukkan bahwa zakat itu hukum asalnya dikasih ke fakir miskin di lingkungan orang kaya tersebut atau di negeri orang kaya tersebut, di daerah orang kaya tersebut, gitu loh. Jadi di mereka. Jadi ini kan ke Yaman, ya di Yaman gitu loh. Kan Mu'ad diutus ke Yaman, ya di Yaman. Jadi di negeri mereka. Di negeri mereka. Dan banyak para ulama fikih mengatakan, dan zakat tidak diberikan ke negeri lain kecuali ada sebab, ada kebutuhan yang urgent dan pertimbangan yang urgent. Dan bahkan sebagian ya, bukan semua, sebagian ulama itu mengharamkan memberikan zakat ke negeri yang berbeda selama di dalam negeri itu ada mustahik yang membutuhkan. Gitu, ada mustahik yang membutuhkan. Gitu, sebagian mengatakan gak boleh selama di negeri itu ada mustahik yang membutuhkan. Itu keterangan. Dan ucapan kita sebagian itu menunjukkan memang ada khilaf dalam masalah ini. Tapi ini info untuk penekanan aja. Gitu loh. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW mengatakan seperti tadi, fuqara'ihim, di negeri mereka. Lalu juga, ini juga konsep berbuat baik. Konsep berbuat baik kan al-aqrab fal-aqrab, kata Nabi SAW. Yang terdekat, dekat, baru yang jauh. Terdekat, dekat, baru jauh. Gitu. Lalu, diantara hikmahnya kata para ulama, agar, nah ini penting, agar hubungan antara orang kaya dan orang miskin di negeri tersebut solid. Nah itu penting juga. Dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial atau menambah gap kecemburuan. Artinya ketika orang kaya di negeri tersebut itu memberikan hartanya ke orang-orang miskin, itu kan akan timbul kasih sayang, simpati dari orang miskin. Gitu. Dan kecemburuan menjadi berkurang. Karena kan orang miskin di negeri itu atau di daerah itu kan tahu siapa aja orang kaya. Nah, kalau harta orang kaya enggak ke mereka, apalagi mereka tahu keluar, itu bisa bahaya dalam kehidupan sosial, itu kata para ulama. Bisa bahaya, timbul kecemburuan. Kenapa kita enggak dikasih? Kenapa dikasih yang di sana? Kan kita lebih dekat. Kita kan ini, kita kan itu. Tapi kalau mereka diprioritaskan, timbul alhamdulillah, bahkan senang orang-orang miskinnya. Alhamdulillah di tengah-tengah kita ini ada orang kaya. Jadi suka ngebantu kita, baik sama kita, gitu kan. Kita doain semoga hartanya berkah ya, gitu. semoga hartanya tambah banyak pak ya, amin gitu. Kok baik banget ya, ya kan kalau banyak besok tahun depan ngasihnya lebih banyak lagi gitu. Pinter juga orang miskinnya. Jadi pokoknya, tapi solid akhirnya gitu loh. Nah ini yang dijaga sama para ulama kita. Ya, mereka tuh ngerti psikologi sosial. Ini kalau setiap itu kasih keluarga, ini bisa bahaya di lingkungan itu. Tapi kalau yang dekat dikasih, senang itu solid. Lingkungan jadi solid, daerah itu jadi solid, negeri itu jadi solid. Ketika negeri itu solid, ada banyak maslahat yang bisa didapatkan gitu. Itu hadirin Allah muliakan. Makanya alasan mereka tuh bukan apa-apa karena itu. Kecuali tadi ada sebab yang apa, yang urgent, yang darurat, yang hajam masah. Ah itu ada pertimbangan lain. Kita lagi bicara hukum asal nih. Ada pertimbangan lain. Mungkin nanti di sebuah negeri atau negeri tetangga atau negeri agak jauh itu sangat darurat, ada bencana besar sekali sana, mereka butuh, kalau enggak mereka meninggal dan sebagainya. Ah itu pembicaraan beda lagi. Itu pembicaraan beda. Allah Ta'ala bisa. Hadirin Allah muliakan, lalu tadi kita sudah jelaskan dengan segala keterbatasan Nabi wanti-wanti fa iyyaka wa qara'ima amwalihim. Kalian tuh hati-hati dan hindari harta-harta spesial mereka, harta-harta kesayangan mereka. Itulah di contohnya misalnya zakat hewan ternak. Anda misalnya kesayangan hewan kesayangannya atau ini unta kesayangannya jangan diambil. Itulah, itu penting. Jadi ambil yang standar aja. Jangan jadi ini pelajaran besar bagi kita. Jangan kita ambil harta kesayangan orang. Jangan ambil harta kesayangan masyarakat. Ini penting. Jadi poinnya gini loh. Kalau zakat aja enggak boleh ke sana, apalagi kita gitu loh. Jelas ya? Jadi jangan punya mental teman kita punya barang yang dia sukai. Aku mau itu dong. Jangan udah jangan. Ribut nanti kita sama dia. Jangan ngincar kesenangan orang udah. Udah biarin aja dia dengan kesenangannya. Selama halal gitu loh. Jangan. Zakat aja, ini zakat, jelas zakat. Rukun Islam yang 5. Salah satu dari rukun Islam. Rukun Islam yang 3 kan zakat. Itu aja kata Nabi, jangan ambil harta kesayangan manusia, jangan. Apalagi untuk kepentingan kita atau hal yang urgensinya bukan zakat. Jangan kita. Jangan. Misalnya, simpel aja contoh. Misalnya, biasa mungkin kita ini persahabatan teman sama teman persahabatan. Kita tahu mobil teman kita ada 3 misalnya. Dan kesayangannya yang mobil pertama. Kalau kita pakai, jangan pilih yang pertama. Yang kedua, ketiga aja. Nggak pakai mobil gua aja. Nggak. Yang itu aja. Atau mungkin buat urusan apa gitu ya. Nggak. Kecuali kalau dia maksa, dia yang pengen, itu beda lagi. Tapi kalau ini enggak, kita pakai yang itu. Mobil kesayangannya buat dia, buat urusan dia aja. Gitu. Itu poin. Atau di dunia persahabatan ibu-ibu gitu. Biasa kan ibu-ibu tuh hobinya tas. Kalau kita tahu teman kita punya tas kesayangan, jangan otak-atik tasnya dia itu. Misalnya gitu. Kalau misalnya ada sesuatu dan sebagainya. Pakai aja nih punya gue, ya yang itu aja gitu. Kok gak yang ini, ya gue kan tahu lo selalu pakai yang itu lo pakai aja, kita mau pakai yang ini. Itu kalau ada alasan syar'i. Jadi intinya hindari harta kesayangan orang, jelas ini poinnya adalah, antum bayangin ya, agama kita ngebahas sampai sedetail ini gitu loh, untuk jaga perasaan orang, untuk ini gitu loh, itu apa kita gak terenyuh ya, atau kita gak sadar-sadar juga bahwa ini kebenaran. Ini agama tuh mulia banget. Agama ini tuh tingginya luar biasa. Benarlah kata Nabi SAW, al-Islam ya'lu wala yu'la. Islam tuh sangat tinggi dan gak ada yang lebih tinggi dari Islam. Sampai beginian tuh dibahas hadirin. Jangan main asal aja dan kita harus peka. Hadis ini banyak sekali faedahnya. Harus peka, kita harus tahu kesayangan orang tuh yang mana hartanya. Jangan main asal ambil-ambil aja. Kadang-kadang kita suka gitu kan, atau baju atau apalah, atau sepatu kita sama apa, kita ukuran sepatu kita sama, atau dipaksain sama biar kita bisa pakai sepatu dia, mungkin gitu juga. Jangan ditiru kalau begitu ya. Bukannya kegedean, enggak sama-sama gitu. Ternyata pakai kaos kaki ya 4 gitu biar pengen sepatu bermereknya dia, misalnya gitu. Jadi poinnya adalah ketika udah misalnya kita kehujanan, banyak loh kasus gitu. Ini berani, ini bukan minta-minta, enggak. Ada banyak kasus kita kehujanan di rumah sahabat kita, teman kita. Terus dia lagi dia, gue harus pergi dulu ya gitu. Pokoknya lo mandi ya, habis mandi udah buka aja lemari baju gue, lo pilih deh baju, pakai aja. Nah kalau kita tahu ada beberapa baju kesukaan dia, jangan pilih itu gitu loh. Nggak, jangan disengaja, gue mau tahu loyalitas dia seperti apa sama gue, pilih baju atau gue, nggak perlu kayak begitu gitu. Jadi biarkan yang kesukaan dia, buat dia aja. Kita cari baju yang lain, dan lo pakai aja, walaupun diizin, walaupun lo pakai aja. Itu kepekaan, itu kematangan orang. Walaupun dikasih izin, kecuali dipaksa ya udah. Tapi kalau dia bilang, udah bebas ya, lo ambil aja, atau kamu ambil aja ya, jangan pilih yang paling bagus, atau jangan pilih kesukaan dia. Kita harus tahu dia kesukaan. Nah makanya untuk ngerti ini, kita harus tahu kesukaan dia apa, itu kan poinnya. Ya sama kayak ketika Nabi SAW mengatakan, fa'iyaka wa akaraima amwalim, jangan engkau ambil harta kesayangan mereka, atau yang spesial dari mereka. Berarti kan muat harus tahu dulu harta yang mereka suka itu apa. Kalau enggak dapat poinnya. Makanya penuntut ilmu itu harus peka. Orang yang sudah ngaji itu harus peka, harus bisa ngebaca, harus baca teman-teman, harus bisa baca keluarga, harus baca ini gitu loh. Harus peka. Dan mulai dari yang paling kecil, harus peka sama apa kesukaan istri, apa kesukaan suami, itu harus peka. Jangan udah nikah segala macam enggak ngerti. Gitu. Pulang-pulang dengan wajah berseri bilang ke beb, aku ada makan spesial gitu loh. Sangat spesial, ini yang terbaik. Begitu buka durian, dan istrinya alergi durian. Akhirnya ribut gitu loh. Padahal nikah udah 17 tahun. Kamu tuh enggak pernah ngerti aku. Kamu emang enggak peka. Kamu enggak peka. Gitu loh. Burung perkutut kamu aja kamu ngerti kesukaannya apa. Aku ini 17 tahun mas, 17 tahun. Bayangkan ribut sampai bawa burung perkutut gara-gara gak peka doang. Jadi akhirnya ribut semuanya. Ini kita harus peka. Dan itu tadi, begitu kita dikasih, dibukakan pintu untuk misalnya akses harta atau kepemilikan atau barang apa yang lain, Jangan pilih kesukaan mereka. Biarkan mereka. Itu fikih dalam berinteraksi. Dalam loh ini hadirin. Harus ngerti kita. Lihat ini dai. Dai itu ngerti kayak gitu. Jangan dai gak ngerti apa-apa. Atau ini guru agama. Guru agama itu ngerti kehidupan. Ngerti otaknya terus begini, terus begini. Nah kita harus belajar terus, belajar terus. Dan yang terakhir, dan ini intinya, mohon maaf agak panjang. Baru kita masuk ke inti. Di bab ini, hati-hati dengan doa orang yang terzolimi. Ini fatal, fatal, fatal. Kata Nabi SAW, kita lihat redaksinya, fa'innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Karena tidak ada penghalang antara doa orang terzolimi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada hijab, penghalang. Artinya diijabah sama Allah, diijabah. Bisa hari ini, bisa besok, bisa lusa, bisa pekan depan, bisa bulan depan, bisa tahun depan, bisa 5 tahun yang akan datang, bisa 10 tahun datang. Dan kita kaitkan juga dengan hadis kemarin. Hadis Abu Musa, innallaha la yumli lidzalim, Allah itu bisa menangguhkan atau suka menangguhkan hukuman bagi orang zalim. Jadi bukan berarti disumpahin hari ini kejadian, belum tentu, bisa jadi besok, lusa. Hati-hati doa orang terzalimi. Ngeri hadirin, ngeri. Makanya jangan buat zolim. Nanti kalau dia doain kita buruk, dia sumpahin kita, selesai, berantakan hidup kita. Berantakan hidup kita. Hadirin, dan catat baik-baik, catat riwayat ini. Ini riwayat. riwayat lain. Dari hadis Anas. Riwayat Anas. Kata Nabi SAW, tolong dicatat baik-baik hadis ini. Ini hadis penting dalam bab ini. Ittaqu da'watal mazlum wa in kana kafira fa innahu laysa dunaha hijab. Takutlah, hati-hatilah dengan doa orang yang terzolimi, walaupun orang yang terzolimi itu orang kafir, gak beriman sama Allah, karena tidak ada penghalang antara doa itu dengan Allah. Dari sini, doa orang terzolimi walaupun dia gak beriman, kalau nyumpain kita, kalau mendoakan keburukan bagi kita, diijabah. Dijabah. Dan dalam hadis Abu Hurairah, catat juga doa hadis ini. Kata Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah, da'watul mazlum mustajabatun wa in kana fajira fa fujuruhu ala nafsihi. Nabi SAW bersabda, doa orang terzalimi diijabah. Lihat. Statement clear, jelas. Nas. Nggak ada multi tafsir. Doa orang terzalimi diijabah. Wa in kana fajir, walaupun yang terzalim itu orang fajir, orang fasik. Fa fujuruhu ala nafsihi, karena kefajirannya itu bumerang bagi dirinya sendiri. Kefajirannya nggak ada urusannya sama kita. Kefasikannya, dosa-dosa besarnya itu urusan dia dengan Allah. Tapi kalau dia dizalimi, dia berdoa menyerang kita, kena kita. Kena kita. Jadi tenang aja, yang gua zolim ini pezina kok bos, sama pezina itu. Dia angkat tangan, dia zolim, kita zolimi, dia kena kita. Jangan zolimi, jangan zolimi, jangan zolimi. Itu penting. Itu penting. Dan makanya ulama wanti-wanti tentang masalah ini. Ulama wanti-wanti tentang masalah ini. Ulama wanti-wanti masalah ini. Abu Yahya Al-Barmaki itu punya anak. Anaknya bertanya kepada ayahnya, wahai ayahku ya abati, ba'dal amri wa nahi wal amwal, sirna ila hadha. Jadi anaknya bertanya, setelah perintah dan larangan dan harta ini kita, apa nasihatmu ini wahai ayahku? Kata ayahnya apa? Ya bunai, da'watu mazlum ghafalna anha lam yaghfalillahu anha. Anakku, ingat baik-baik, hati-hati dengan doa orang yang terzolimi. Kita ini suka lalai, kita suka lupa, tapi Allah enggak pernah lalai dengan itu. Itu poinnya. Allah enggak pernah lalai. Kita ini asik aja zolimin orang, nyakitin orang, nyinggung orang. Kita tuh lalai. Ingatlah, Allah enggak pernah lupa. Allah enggak pernah lalai. Dan doanya mustajab. Sebagian ulama punya nasihat dalam dua bait syair berbunyi begini jamaah. La tadlimanna idza ma kunta muqtadira. Fadh-dhulmu akhiruhu ya'tika bin-nadami. Jangan sekali-kali Anda melakukan kezaliman walaupun Anda mampu. Walaupun Anda punya power untuk itu, walaupun Anda bisa. Karena kezaliman itu akhirnya selalu penyesalan bagi Anda. Akhirnya selalu penyesalan. La tadlimanna idza ma kunta muqtadira fadh-dhulmu akhiruhu ya'tika bin-nadami. Namat 'uyunuka wal madhlumu muntabihun. Yad'u 'alayka wa 'ainullahi lam tanam. Lam tanami. Jadi namat 'uyunuka wal madhlumu muntabihun. Matamu tertidur. Tapi mata orang yang engkau zalimi itu enggak tidur. Dia sakit hati, dia marah, dia kecewa, dia gak tidur. Jadi ketika Anda tidur nyenyak, karena Anda zalimi orang, sikat sana, ambil sana, gibain sana, terus nyerang sana, bunuh karakter A, itu yang Anda zalimi. Seringkali gak tidur, dia sedih, dia sakit hati, dia marah, dia kecewa, dia dendam. Yad'u alaika wa ainullahi lam tanami. Ketika Anda tidur, dia doakan keburukan kepada Anda, dan mata Allah tidak tidur. Dan Allah tidak tidur. Jadi Anda tidur, Allah enggak tidur. La ta'khudhu sinatu wa la naum. Allah enggak tidur. Anda tidur, Allah enggak tidur. Anda enggak dengar dia, dia mendoakan Anda, Allah dengar dia mendoakan Anda, dan Allah ijabah. Jadi jangan sekali-kali zalimin orang, walaupun kita bisa, walaupun kita, walaupun orang enggak bisa ngelawan. Gitulah. Itu tadi. Idza ma kunta muqtadir. Mungkin dia enggak bisa ngelawan, tapi dia kan dia bisa berdoa. Dia enggak bisa lawan kita, dia enggak bisa balas dendam kita ke kita. Dia enggak bisa, enggak punya, dia enggak punya bergen, enggak punya apapun, tapi dia punya lisan, dia punya hati, dia bisa angkat tangan, dia doa sama Allah, ya Allah balaslah fulan. Ya Allah hancurkan fulan. Ya Allah buat anak-anaknya durhaka sama dia. Ya Allah hancurkan rumah tangganya. Gimana kalau dia ngomong demikian? Ya Allah jangan kasih dia masuk surga. Allahu Akbar. Kita enggak mikir begitu. Apalagi sekali lagi, apa kata Nabi SAW? Da'watul madlum mustajabatun. Doa orang terzalimi itu dapat diijabah. Wa in kana fajir, walaupun dia orang fasik, orang fajir. Dan kefasikannya urusan dia, nyerang dia, tapi bukan berarti doanya enggak diijabah. Saya mau tanya sama Anda, ini terakhir ya. Orang-orang fasik dan seterusnya yang enggak takut sama Allah, lalu kita zalimi, kira-kira kalau doa lembut-lembut apa enggak permintaannya? Hah? Simpel aja. Ketika dia doa itu gimana doanya? Hah? Orang fasik segala macam, kok ngomongnya segala, terus kita zalimi mereka atau zalimi dia, kira-kira doanya tuh berperi kemanusiaan dan berkeadilan apa enggak? Itu yang mikir, coba kita mikir. Kan itu kata Nabi. Kalau misalnya apa ada orang zalimin ulama, rabbani, zahid, orang yang zuhud segala macam, mungkin doanya hadanallah gitu loh. Atau hadanallah wa iya gitu. Semoga Allah kasih hidayah buat kita semua. Enggak nyumpain Pak Ustaz, enggak. Semoga dapat hidayah. Karena Pak Ustaznya orang soleh. Lalu kita zalimi orang-orang kayak begitu misalnya. Atau orang awam yang baru ngaji, mungkin belum bisa mengontrol emosinya. Terus kalau mereka itu sumpah serapah gimana coba? Coba, oh ada kasus di masyarakat, ada kasus. Ini cuma masalah jalan doang, masalah jalan nyelak gitu. Harusnya ini jalan itu nyelak. Itu disumpahnya ya Allah hadirin. Disumpahnya gini, di doanya gini. Gua sumpahin lo. Ini jangan ditiru ya. Ini contoh aja di masyarakat. Gua sumpahin lo mandul 7 turunan. Subhanallah. Gua sumpahin lo mandul 7 turunan. Itu kan parah banget hadirin. Anda tanya sama Anda, yang namanya mandul ada turunan pertama apa enggak? Enggak ada. Terus gimana 7 turunan gitu loh. Namanya mandul 7 turunan pertamanya enggak ada gitu loh. Kok bisa mandul 7 turunan? Itu gimana ceritanya? Mandul 7 turunan. Mandul kan enggak ada 7 turunan pertama. Terus gimana turunan kedua, ketiga, keempat, kelima, kan? Itulah. Orang kalau udah kecewa, sakit hati, ngomongnya semua disebutin hadirin. Itu di masyarakat. Jangan zalimi orang itu tadi, jangan zalimi orang deh. Orang tuh kalau orang enggak kecewa aja, ngomongnya kadang-kadang enggak tertata. Ini orang udah kecewa, orang marah, orang dendam sama kita. Orang tersinggung. Kecuali kalau kita menyampaikan hak dan kita on track, kita udah berhikmah, lalu ada orang tersinggung, itu urusan dia dengan Allah. Tapi kalau memang ini karena kelalaian kita, kekurangan kita, kita nyikut orang, kita zalimi orang, kita ngambil harta orang, kita hancurkan kehormatan orang, wah itu fatal hadirin. Fatal. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Jangan pernah remehkan masalah ini. Ingat, kita tidur, itu yang kita zalimi gak tidur. Dendam dia. Dendam. Dan dia doain kita. Na'udzubillah tuma na'udzubillah. Semoga Allah jaga kita dari kezaliman dan doa orang terzalimi. Dan kalau Allah dan kalau kita melakukan kezaliman, semoga Allah lapangkan hati orang yang kita zalimi dan memaafkan kita. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta.